السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخوتي في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله sebagaimana biasa pada kesempatan malam hari ini insyaAllah akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membacakan sebuah kitab Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalimil Tayyib yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Ibnul Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita barakallahu fikum telah masuk kepada faedah diri yang ke-36, ya, sadisat wa thalathun. Sudah kita bacakan barakallahu fikum, ya, awal-awal faedah daripada faedah zikir yang ke-36 ini, yaitu apa? Bahwasannya zikir, ya, barakallahu fikum, adalah cahaya bagi orang yang berzikir di dunia dan juga cahaya baginya di alam kuburnya, demikian pula cahaya baginya nanti di hari kiamat, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, pengaruh zikir, manfaat zikir, ya, kepada pelakunya, orang yang berzikir itu sangatlah besar, ya, yaitu apa? Akan disinari dengan cahaya di dunia, ya, barakallahu fikum, di alam barzakh, di alam kubur, dan barakallahu fikum, di hari akhirat nanti, barakallahu fikum, tiga alam, ya, yang hamba apabila dia senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan tersinari dengan barakallahu fikum cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentunya ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, yang dimaksud dengan cahaya di sini tentunya barakallahu fikum adalah, ya, na'am, ya, sinar dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penerang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya lawan daripada kegelapan. Ya, na'am. Lawan daripada kegelapan. Ya, kesunyian, kehampaan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, dalam keadaan kita hidup di dunia, apabila hamba tersebut tersinari dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kehidupannya akan bahagia. Ya, kehidupannya akan bahagia. Ya. Berbagai macam masalah yang akan dia hadapi ataupun yang datang pada dirinya, maka dia bisa melaluinya. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula nanti di alam barzakh, Allah akan menyinari orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerangan. Yang kita ketahui bersama yang namanya alam barzakh itu adalah, ya, bagi hamba-hamba yang, ya, barakallahu fikum, yang penuh dengan kegelapan ketika di dunia, maka akan gelap pula alam barzakh ini. Sehingga butuh kita akan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula nanti di akhirat, ya, kita butuh dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyinari kita dari berbagai macam kengerian, ya, yang akan dihadapi oleh, ya, umat manusia nanti di hari kiamat kelak, barakallahu fikum. Bahkan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, disebutkan bahwa Nabi alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alni nuran, ya, beliau meminta kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku cahaya, ya, dalam jasad beliau, fisik beliau, baik jasmani maupun rohani beliau. Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terus tersinari, ya, cahaya tersebut kepada beliau, agar apa? Agar berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Agar selalu berada di atas jalan kebenaran. Dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi. Ini Rasul. Yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala jamin keselamatannya. Di dunia dan di akhirat. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam masih memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'alni nura. Ya Allah, jadikanlah aku cahaya, barakallahu fikum. Ya. Namun jangan dijadikan ini sebagai dalil bahwasanya Rasulullah SAW diciptakan dari cahaya. Ini pemahaman yang salah. Ya. Ya, ini biasanya datang dari kaum Sufiyah. Mereka meyakini, oh Rasul itu diciptakan dari cahaya. Mana dalil ini dalilnya? Padahal ini kan doa dari Allah, dari Nabi alaihi salatu wasalam, bukan berarti Nabi alaihi salatu wasalam diciptakan dari cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasalam ya, min bani Adam, dari kalangan bani Adam, anak Adam. Beliau juga bashar, beliau juga manusia biasa. Ya, barakallahu. Beliau diciptakan barakallahu fikum dari ya, na'am ya. Bertemunya dua bani laki-laki dan dua bani, yaitu bani laki-laki dan bani wanita. Ya, menjadi ya, sekumpal darah, kemudian menjadi sekumpal daging, sekerat daging, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Ya, seperti itulah penciptaan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan terlalu berlebihan hulu ya, menyematkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam yang tidak disematkan oleh beliau sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Namun makna cahaya di sini beliau meminta agar makna waj'alni nura, ya Allah jadikanlah aku cahaya, beliau meminta mohon. Ya, agar dijadikan beliau mendapatkan cahaya, sinaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi terkadang ada orang yang berlebihan, ya, dia berlebihan dalam mencintai Nabi, saking berlebihannya justru keluar daripada sunnah, ya. Justru yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diamalkan, ya. Namun yang bukan dari sunnah itulah yang diamalkan. Itu katanya saya mencintai Nabi, ini bukti cinta saya kepada Nabi. Ya, sekali lagi cintamu bertepuk sebelah tangan. Cintamu tidak disambut oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Letih kamu, capek kamu. Ya, terkuras hartamu. Karena mengatakan mencintai Nabi, tapi engkau wujudkan. Ya, engkau keluarkan itu semua. Ya, di jalan. Ya, barakallahu fikum syaitan. Di jalan keluar daripada sunnah. Di jalan bid'ah. Ya, maka tentunya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikut ataupun lanjutan ya, lanjutan dari faedah zikir yang ke-36 barakallahu fikum. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa sa'ala rabbahu tabaraka wa taala ay yaj'ala nura fi dharatihi adh-dhahirati wal batinati. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan ya cahaya pada seluruh bagian ya pada diri Nabi alaihi salatu wasalam, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik fisiknya maupun batinnya, jasmani maupun rohaninya, ya, wa ayyaj'alahu muhitan bihi ya min jami'i jihati. Dan beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan cahaya itu meliputi semua ataupun seluruh arah. Ya, seluruh arah yang ada pada beliau barakallahu fikum. Wa ayyaj'ala dzatahu wa jumlatahu nura. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dijadikan ataupun menjadikan zat ya Rasul alaihi salatu wassalam, ya, dan seluruh yang terkait dengan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi cahaya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa dinullahi azza wa jal nurun. Maka agama Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Ya. Wa kitabuhu nurun, dan kitabnya Al-Qur'an adalah cahaya. Rasuluhu nurun, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. وَدَارُهُ الَّذِي أَعَدَّهَا لِأَوْلِيَائِهِ نُورٌ يَتَلَلَّى. Dan negeri yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk para walinya, yaitu hamba-hamba yang Allah sayangi, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai, yang Allah lindungi, ya, barakallahu fikum, Allah janjikan pada mereka itu cahaya yang yatalalla, yang menyala-nyala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa huwa tabaraka wa ta'ala nurus samawati wal ard. Dan Allah tabaraka wa ta'ala cahaya langit dan bumi. Ya, min wa min asma'ihi nurun, dan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Ya. Wa dhulumatu ashraqat li nurihi wajhin. Ya, dan kegelapan telah bercahaya oleh cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apabila Allah berkehendak memberikan cahaya kepada kegelapan, maka kegelapan itu pun akan sirna dan tergantikan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu butuhnya kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala ini sebagai penyelamat, penerang bagi kehidupan kita. Ya. Apakah secara hissiah maknanya terang secara hissi? Ya, secara nyata, ya, terang benderang, ya, atau secara maknawiyah, ya, diberikan keselamatan, diberikan pertolongan, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, terang semua yang tadinya mumet, punya masalah yang begitu berat, ya, karena kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, berikan penerangan, ini maknawiyah, jalan keluar, solusi, ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Ya. Wa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Taif, ya, dan pada doa Nabi alaihi salatu wasallam di hari Taif, ya, di waktu barakallahu fikum. Nah, ketika beliau wara dari Taif, ya. Beliau alaihi salatu wasallam berdoa, a'udzu bi nuri wajhika allazi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung, ya, dengan cahaya wajahmu ya Allah. Asyraqallahu dhulumat, yang kegelapan itu telah tersinari. Wasalaha alaihi amru dunya wal akhirah, dan menjadi baik semua urusan dunia dan akhirat. Wa ay yahilla alayya ghadabuka, dan aku berlindung, ya, dengan cahayamu atas, ya, murkamu kepadaku. Aw yanzila bi sakhutuka, ya, laka, ya, atau, ya, turun kepadaku marahmu, ya, barakallahu fikum, ya, al-udba hatta tarda, ya, dan dirimulah laka al-udba hatta tarda, dirimulah tempat kembali sampai engkau rida. Wala hawla wala quwwata illa bika, dan tiada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Barakallahu fikum. Inilah doa Nabi alaihi salatu wasallam ketika di Taif, barakallahu fikum. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Namun secara makna hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih yang sebelumnya kita bacakan. Artinya, intinya apa? Nabi alaihi salatu wasallam ini kan redaksi yang berbeda. Dalam keadaan Nabi berdoa meminta, waj'alni nura, ya Allah jadikan aku cahaya. Ini hadis yang lemah ini hanya sekedar dalam redaksinya saja yang berbeda, bahasanya yang berbeda. Sehingga Al-Imam Al-Albani melemahkan, ya, hadis yang kita bacakan tadi dan menguatkan sahih hadis yang pada pertemuan yang lalu kita bacakan, barakallahu fikum. Nah, namun kita tidak perlu berlama-lama dengan hadis yang lemah ini, barakallahu fikum. Baik. Kemudian pendalilan yang berikutnya, barakallahu fikum. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, ya, laisa inda rabbikum lailun wa naharun, bukanlah di sisi Rabb kalian malam dan tidak pula siang, ya, nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi, min nuri wajhi, termasuk cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ya. Jadi al-Imam sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ingin menyatakan, ya, bahwasanya siang, malam, ya, langit dan bumi itu tersinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup, bisa berjalan. Itu disebabkan karena tersinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Malam bisa berganti dengan siang, siang bisa berganti dengan malam, barakallahu fikum. Demikian pula adanya langit-langit, demikian bumi ini semua bisa hidup, ya, tidak bergoncang, tidak hancur, disebabkan karena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. وفي بعض اللفظ وفي بعض الفاظ هذا الاثر ya, dan pada sebagian lafaz-lafaz dari hadis ini disebutkan ya, nur samawati min nuri wajhi ya, cahaya langit-langit ya, termasuk dari cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dzakarahu Utsman Ad-Darimi, disebutkan oleh Utsman Ad-Darimi. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini lafaz yang berbeda. Ya, barakallah. Intinya, barakallahu fikum, bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ingin mengatakan bahwasanya semua yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan, bisa bergerak sesuai dengan rotasinya, sesuai dengan barakallahu fikum aturan yang sudah Allah atur, itu berkat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih bisa bertahan, tidak hancur. Disebabkan karena ada cahaya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa asyaratil ardu bi nuri rabbiha, telah tersinari bumi dengan cahaya Rabbnya. Ini salah satu sisi pendalilannya dari ayat Allah Subhanahu wa taala dari atar Ibnu Mas'ud tadi. Ya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, surat Az-Zumar ayat ke 69 ya, telah tersinari bumi dengan cahaya Rabbnya ya, fa idza jaa tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah lil fasli baina ibadihi wa asyraqat binurihi al arda ya, wa laysa isyraquha yauma idzin bisyamsin wala qamarin ya. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala datang kelak pada hari kiamat, lil fasli baina ibadihi, untuk memutuskan urusan hamba-hambanya ya, wa asyraqat binurihi al ard ya, dan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala bumi ini atau tanah tersebut tersinari, walisa isyraquha yauma idzin bisyamsin wala qamarin, dan bukanlah penerang matahari itu dengan matahari dan bulan. Jadi ya, Al-Imam An-Nawawi ingin menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat sudah tidak ada lagi yang namanya penerang itu matahari, bulan, siang, malam, barakallahu fikum, diatur oleh matahari dan bulan. Ya. Tapi barakallahu fikum, padang mahsyar ya, bumi yang masih Allah jadikan sebagai padang mahsyar, tempat nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tersinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerjanya matahari dan bulan ya, siang dan malam itu sudah selesai di kehidupan dunia. Tapi di kehidupan akhirat ya, barakallahu fikum, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Tersinari oleh sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan matahari pun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk ya, yang datang ya di atas ya, ubun-ubun manusia dan kepala yang dekat dengan manusia, itu tersinari oleh apa? Oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan bekerja sebagaimana pekerjaannya di bumi, di dunia. Ya. Akan tenggelam, akan terbit, tidak. Tapi dia akan terus seperti itu. Ya, barakallahu fikum, tidak akan datang bulan untuk menggantikannya. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi semua itu akan bergerak berkat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi, bukan penerang pada hari kiamat nanti, pada hari di mana Allah memutuskan urusan hamba-hambanya itu, yang menerangi matahari atau bulan, tidak. Fa inna syamsa tukawwar. Karena sesungguhnya matahari itu akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qamara ya, yukhsafu, dan bulan itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabu nuruhuma, dan cahaya keduanya itu sirna. Cahaya keduanya itu sirna, matahari dan bulan cahayanya keduanya itu sirna di hari kiamat nanti. Wa hijabuhu tabaraka wa ta'ala an-nur, dan hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Jadi di sini ikhwan fil din rahiman rahimullah, al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ingin menjelaskan sebelum sampai ke Subhanahu wa ta'ala masih ya belum memperlihatkan wajahnya secara langsung. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjadikan cahaya sebagai hijab antara dirinya sebagai penghalang, hijab penghalang antara dirinya dengan makhluk-makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Demikian pula di dunia. Ya, barakallahu fikum. Ya. Demikian pula di akhirat. Demikian pula barakallahu fikum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih ya menghijabi, ya, menutupi wajahnya, ya, barakallahu fikum, dengan cahaya. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga tersinari semua itu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Karena disebutkan bahwasanya hijabnya Allah, penghalang antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk adalah an-nur, cahaya. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian qala Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala. Kita telah ya berdiri di hadapan kami, di tengah-tengah kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan 5 kalimat. Ya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidur. Walakinahu yaqfidul qista wa yarfa'u. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ya yang meringankan ya neraca timbangan dan mengangkatnya. Ya. Wa yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar. Dan ya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalan di malam hari sebelum amalan siang hari. Ya. Wa 'amalun nahari qabla al-'amali al-lail, dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalan seorang itu ya ataupun amalan di siang hari sebelum amalan di malam hari. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur dan tidak pantas untuk tidur. Apa yang dilakukan oleh hambanya, semua itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan hamba itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kita lakukan pada malam hari, itu akan segera dihitung oleh Allah. Naik kepada Allah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang waktu ya siang hari. Demikian pula di siang hari. Jadi, enggak telat gitu loh. Ya, enggak telat. Enggak tertunda amalan itu. Ya. Amalan yang kita lakukan di siang hari segera tertunaikan, naik, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan di malam hari diangkat pula oleh Allah sebelum datangnya siang hari. Demikian seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur itu semua, barakallahu fikum. Nah. Hijabun nur. Ini syahidnya ya. Hijabuhu an-nur. Hijab Allah Subhanahu wa ta'ala, penghalang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka, menyikap sedikit saja dari cahayanya, la ahraqat subhanahu wajhihi wa nurihi man taha ilaihi basaru min khalqih. Kalau seandainya hijab Allah Subhanahu wa ta'ala disingkap sedikit saja, ya, disingkap sedikit saja, la ahraqat subuhatu wajhi nurihi, niscaya ya na'am, barakallahu fikum, ya kesucian wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dan cahaya akan membakar man taha ilaihi basaruhu min al-khalq, seluruh ya makhluk tanpa tersisa, ya jadi seluruh penjuru. Ya, barakallahu fikum, yang melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ya ataupun singkap sedikit wajah Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat oleh makhluk di seluruh penjuru, maka semuanya akan terbakar. Kenapa? Karena tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Ya. Tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala apabila hijabnya sedikit saja dibuka, ya, akan terbakar semuanya barakallahu fikum. Nah, thumma qara'a Abu Ubaidah, ai Amir bin Abdullah. Ya, ini rawinya ya Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Ubaidah mendengar dari Abu Musa Al-Asy'ari riwayat ini barakallahu fikum. Jadi kalau bisa dikatakan muridnya Abu Musa Al-Asy'ari. Tabi'in berarti barakallahu fikum. Nah, ya. Thumma qara'a Abu Ubaidah. Kemudian Abu Ubaidah yang menceritakan ucapan Abu Musa Al-Asy'ari ini, beliau membawakan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-amburika man finnari wa man hawlaha. Dan diberkahi ya, siapa saja yang ada pada ya api ataupun cahaya itu ya, dan juga yang berada di sekelilingnya. Ayat ini barakallahu fikum di surat An-Naml ayat ke-8 ini mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wasalam ya berlari bersama keluarganya ya menghindari kegelapan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ya api, sinaran api cahaya ya di Bukit Tur. Ya, maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam melihat ada sinar, ada cahaya dari arah bukit tersebut. Maka Nabi Musa datang ke sana. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, tempat tersebut ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditandai adanya ya cahaya yang berapi ataupun api yang membuat cahaya. Ya, barakallahu fikum. Ya, di bukit tersebut. Dan di bukit itulah Nabi Musa alaihi salatu wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Ya, barakallahu fikum. Syahidnya apa? Ya. Ketika cahaya Allah Subhanahu wa taala menyinari sebuah tempat, maka tempat itu menjadi berkah. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi Musa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke bukit tersebut, di tempat tersebut untuk diberkahi, ya, diangkat menjadi seorang rasul. Kenapa? Karena Nabi Musa orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa berhak mendapatkan sinaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, fastinaratu dzalikal hijabi binuri wajhi, ya, maka tersinarinya ya barakallahu fikum hijab itu ya dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala, walaulahu la ahrakat subuhatu wajhi wa nurihi man ta ilaihi basaru. Ya, kalau tidak ada hijab, kalau seandainya tidak ada hijab ya ketika itu di Bukit Tur, ya, antara Nabi Musa dan makhluk yang ada di sekitar itu, baik gunungnya ataupun bukitnya dan segala macam yang ada di situ, kalau Allah memperlihatkan wajahnya tanpa adanya hijab, tanpa adanya cahaya, la ahrakat subhatu wajhi wa nuri man taha ilaihi basaru, niscaya akan terbakar apapun yang ya barakallahu fikum terkenai dengan cahaya ya sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan wajah Allah yang tersingkap, disingkap, barakallahu fikum. Namun Allah tidak menghendaki akan hal itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap menyinari dengan hijabnya, yaitu nur, dengan cahayanya, barakallahu fikum. Nah, ya, sayyid, jadi ikhwan fil din rahimakumullah, ya, barakallahu fikum. Ya. Kalimat ini ataupun apa yang dibawa oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ya memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu dilihat di dunia. Ya, wajahnya tidak akan mampu dilihat di dunia. Kalau seandainya Allah memperlihatkan wajahnya di dunia, maka hancur semua yang melihat wajah tersebut, barakallahu fikum. Terbakar, hancur semuanya. Ya, barakallahu fikum. Namun, aqidah ahli sunnah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di mana? Di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qamar, Al-Qiyamah. Di ayat ke-22 dan ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi barakallahu fikum, ya, ketika itu wajah-wajah kaum mukminin berseri-seri, ya, kepada Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat, ya, mereka mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika itu, ya, mereka menjadi berseri-seri begitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mereka lupa akan ada kenikmatan lain di jannah. Kenapa? Karena begitu terlenanya, begitu menikmatinya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, taqallahu fikum. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di syurga. Amin. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir yang menyebutkan nanti di hari kiamat di syurga. Ya. Hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin yang masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat derajat yang mereka miliki masing-masing. Ada yang mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala setiap hari selamat jannah. Ada yang mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala hanya di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Dan ada yang mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat saja. Ya, ini disebutkan dalam tafsirnya. Ya, jadi artinya apa? Tergantung kadar, ya, nilai derajat seorang hamba tersebut, ya, ketika dia berbekal tatkala di dunia. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, tentunya kita harus berusaha, berjuang dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala setiap hari di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, begitu butuhnya kita terhadap cahaya Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dunia. Kenapa? Di satu sisi cahaya itu sebagai penerang bagi kita. Ya, di satu sisi apabila cahaya itu tidak ada, Allah memperlihatkan wajahnya, hancur binasa kita. Ya. Hancur binasa kita di dunia loh, ya. Ya. Bukan berarti ketika di dunia kita bisa melihat wajah Allah kita selamat, tidak, justru hancur kalau di dunia itu terbakar. Tapi berbeda nanti ketika di surga. Ya. Kita bisa menikmati melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan walihada lamma tajalla rabbuhu tabaraka wa taala lil jabal وكشف من الحجاب شيئا يسيرا. Ya. Oleh karena ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, di saat Allah menampakkan, ya, barakallahu fikum, ya, wajahnya, ya, ataupun membuka hijabnya, di saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau membuka sedikit hijabnya lil jabal, kepada gunung, ya, وكشف من الحجاب شيئا يسيرا, membuka sedikit saja dari hijab itu, sahal jabalu, ya, fil ardh, maka gunung itu akan terbenam, ya, hancur, ya, terbenam, maksudnya dia tadinya tinggi langsung runtuh, ya, fil ardh, ke tanah, ke bumi, ya, yang tadinya menjulang tinggi apabila sedikit saja tersingkap wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka akan hancur. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Wa tadab jatuh. Dan akan apa? Runtuh. Ya. Gunung tersebut. Walam yakum li rabbihi tabaraka wa ta'ala. Dan gunung itu tidak mampu berdiri. Ya. Di hadapan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu dia menghadap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur dia. Gunung saja hancur. Ya. Apalagi yang lainnya. Gunung yang begitu kokoh, Allah ciptakan gunung itu begitu kokohnya, bisa hancur apabila Allah menyingkap sedikit saja wajahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Ya, barakallahu fikum. Wa hadha ma'na qawli Ibn Abbas fi qawlihi Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini, ya, inilah, ya, barakallahu fikum, ya, makna dari ucapan Ibn Abbas, ya, fi qawlihi Subhanahu wa taala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa dilihat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dengan penglihatan yang menyeluruh. Ya. Wa huwa yudriku al-absar. Sementara Allah Subhanahu wa taala dapat melihat secara menyeluruh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Apa maksudnya? Ini Allah firmankan di surah Al-An'am ayat ke-103. Ini faedah besar ya. InsyaAllah ini akan menjadi faedah besar dari sini. Ya. Surah Al-An'am ayat ke-103. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, la tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu dilihat. Ini kalau kita terjemahkan secara literally. Ya. Wa huwa yudrikul absar. Akan tetapi sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melihat. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang Mu'tazilah bahwasanya mereka meyakini Allah itu tidak mampu, tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat dengan dalil ini. Ya. La tudrikuhul absar. Allah itu tidak akan mampu dilihat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Ya. Kemudian qala dzalika Allah. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Idza tajalla binurihi lam yaqum lahu syai'. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya dengan cahayanya, lam yaqum lahu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mampu bangkit untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pendalilan dari ayat ini. Nah. Wa hadha min badi'i fahmihi. Dan ini termasuk pemahaman yang cemerlang yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Wa daqiqi fatalatihi, dan apa ketelitian dalam beliau menafsirkan ayat ini, barakallahu fikum. Kaifala, bagaimana tidak, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa qad da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'allimahu Allah at-ta'wil. Bagaimana tidak, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya dia Ibn Abbas adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau at-ta'wil ay at-tafsir. Ya, memahami tafsir. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan kita kembali kepada faedah daripada ayat ini, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kalimat la tudrikul absar, Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Para ulama menyebutkan di sini kan disebutkan kalimat tudrik atau dari kata idrak. Idrak artinya melihat juga. Ya. Apa bedanya dengan ru'yah? Ya. Apa beda idrak dengan ru'yah? Ya. Artinya secara literal sama-sama melihat. Ya. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, la tudrikuhul absar, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mampu dilihat, dilihat secara menyeluruh, tidak mampu. Ya. Dilihat secara menyeluruh, menguasai zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu. Sebagaimana misalnya ya seorang hamba melihat air ini mampu, dari segala penjuru kita mampu melihat air ini. Ya. Ini idrak namanya, penglihatan dengan idrak. Kita mampu melihat dari berbagai macam sudut pandang, ya. Ini air ini, ya bentuknya seperti ini, warnanya bening, segala macamnya, ada di gelas. Ini namanya idrak. Penglihatan yang menyeluruh sifatnya. Ya. Tapi ru'yah adalah maknanya penglihatan yang berhadapan. Jadi hanya satu arah. Ya, satu arah. Ya. Sehingga dengan kata lain, apabila ada seorang yang berdalilkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dilihat dengan ayat ini, ya, di dunia dan di akhirat, maka ini salah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dilihat di dunia. Ya, di dunia na'am tidak akan mampu dilihat dengan penglihatan yang menyeluruh, walaupun dengan ru'yah tidak mampu juga. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala mampu dilihat dengan ru'yah. Ya. Namun hamba itu tidak mampu dengan idrak. Dengan mengetahui zat Allah dengan segala penjuru secara detail melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang hamba melihat air putih ini. Ya, melihat sebenarnya enggak mampu. Ya. Tetapi melihat Allah dengan cara berhadapan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini beda idrak dengan ru'yah. Ya, barakallahu. Idrak kita tidak mampu melihat Allah dengan idrak, dengan pandangan yang sifatnya menyeluruh. Tapi dengan ru'yah kita melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, barakallahu fikum. Nah. Ya, ini ya di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Rabi dan Syekh Sunnahnya, ya, demikian pula barakallahu fikum, ya, imam lainnya, demikian pula nanti akan dijelaskan pula oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa rabbu tabaraka wa ta'ala yura yawmal qiyamah bil absari ayana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat, ya, barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di kelak di hari kiamat dengan mata telanjang, bisa dilihat di hari kiamat dengan mata telanjang. Walakin yastahilu idraku absar lahu, akan tetapi mustahil untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan idrak, dengan penglihatan yang menyeluruh. Dengan ilmu yang menyeluruh, penguasaan memahami secara menyeluruh, itu tidak mungkin. Ya, kata ya Imam Al-Qayyim rahimahullah. Tapi dengan ru'yah, mata telanjang, jelas kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan kita melihat rembulan yang begitu jelas. Ya, barakallahu fikum. Tapi dengan idrak, dengan menguasai penglihatan secara menyeluruh, tidak mampu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Wa in ra'atu, walaupun ya, barakallahu fikum, ya, kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Fal idraku amrun wara'a ru'yati. Ya, maka idrak itu perkara, ya, barakallahu fikum, ya, di bawah, ya, ataupun di belakang daripada ru'yah. Ya, barakallahu fikum, ya. Permisalan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadhihi asy-syamsu walillahil matalul a'la, dan ini matahari, seperti matahari ini maksudnya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang tentunya yang jauh lebih tinggi, maksudnya bukan maksud hati ingin memisahkan Allah, bukan. Ini maksud Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi matahari ini, ya, naraha, ya, kita melihatnya, ya, barakallahu fiik. Wala nudrikuha kama hiya alaihi wala qariban min dhalik. Namun kita tidak mampu menguasai melihat matahari itu. Ya. Enggak mampu kita menguasainya. Kita hanya bisa melihat dari satu arah saja. Ya. Tidak mampu kita melihat matahari itu ada apa di belakangnya, ada apa di dalamnya. Ya, barakallahu fikum, apalagi melihat secara dekat. Ya. Maka kita tidak mampu. Ya. Barakallahu fikum, permisalan dari yang dibawa oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah untuk memudahkan kita memahami makna idrak tadi. Ya. Ya. Min dzalika. Ya. Walidzalika qala Ibnu Abbas liman sa'alahu an ru'ya wa awrada alayhi, ya, maka oleh karena ini, ya, Al-Imam Ibnu Abbas berkata kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang ru'ya dan membawakan kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala tadi, la tudrikuhul absar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu dilihat, ya, maksudnya bagaimana ini wahai Ibnu Abbas, ya, barakallahu fikum. Fala, maka Ibnu Abbas menjawab dengan apa? Takribul afham, pendekatan pemahaman dengan sebuah permisalan. Apa kata beliau rahimahullah? Alasta tarasama, ya, tidakkah engkau melihat langit? Ya, kata beliau. Qala, maka orang tadi mengatakan, bala, tentu saya bisa melihat langit. Ya. Qala, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Afa tudrikuha, apakah engkau mampu melihat secara menyeluruh langit tersebut? Ya. Qala, la, saya tidak mampu. Tidak. Ya. Qala, Fallahu ta'ala a'zam wa ajal. Maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru lebih agung dan lebih mulia lagi. Untuk kita tidak mampu menguasai penglihatan kita untuk menguasai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu. Langit saja kita lihat tidak mampu. Ya, barakallahu fikum. Langit saja kita memandang langit, matahari tidak mampu menguasainya. Penglihatan kita tidak mampu menguasainya. Tidak mampu beridrak. Tapi kita hanya mampu diberikan kemampuan dari Allah apa? Ru'yah, melihat secara berhadapan. Sehingga disebut, kalau dikatakan ru'yatul hilal kan ru'yah melihat hilal secara satu arah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, dari bawah ke atas. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka ikhwani fi din rahimahumullah, inilah faedah al-'azimah yang agung dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang makna idrak dan ru'yah. Ada sisi perbedaannya. Jadi kalau ayat ini dijadikan dalil sebagai barakallahu fikum mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mampu dilihat, maka kita katakan na'am, tidak mampu secara menyeluruh, tapi dengan ru'yah kita mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ya, wabillahi taufiq wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.